warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin, jemaah kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk pada ujung dari kitab Taharah. Kita masuk pada penghujung kitab Taharah, yaitu bab tentang haid, nifas dan istihalah, atau yang diistilahkan oleh sebagian para ulama dengan istilah bab ad-dima at-tabi'iyyah lin-nisa, bab darah yang biasa keluar dari seorang wanita. Jadi pembahasan yang ada di hadapan kita adalah membahas tentang darah yang itu hanya keluar dari wanita dan tidak pernah keluar dari laki-laki. Darah itu ada tiga: darah haid, darah nifas, dan darah istihalah. Darah haid, darah nifas, dan darah istihalah. Sebelum kita baca hadisnya, kita bahas dulu apa itu haid, apa itu nifas, apa itu istihalah. Darah haid adalah dam tabi'ah, yang dam darah normal yang keluar dari rahimnya wanita, yang berasal dari rahimnya seorang wanita, keluar lewat farji pada waktu tertentu, bukan karena melahirkan, bukan pula karena sakit. Jadi darah haid itu adalah darah yang darah itu darah normal, darah tabiah, yang sumbernya itu dari dalam rahim, otomatis keluar lewat farji, gitu ya. Yang menjadi adat kebiasaan wanita, normalnya wanita kalau sudah balig, darah ini bukan keluar karena lahiran, bukan pula keluar karena sakit. Jadi bukan pula keluar karena sakit. Pertama, jadi yang namanya haid itu adalah darah. Jadi kalau ada cairan lain yang bukan berwarna darah yang keluar dari farjinya wanita, maka dipastikan bukan haid. Kayak lendir tertentu atau yang lainnya, maka itu berarti bukan haid. Yang kedua, darah itu darah normal. Jadi yang pertama, yang keluar itu harus darah. Warnanya itu warna darah, dan warna darah kan warna merah, mulai dari warna merah cerah sampai merah kehitaman. Tapi yang penting ada unsur warna merahnya, itu yang pertama. Yang kedua, darah itu darah tabiah. Maksud dari tabiah itu darah normal. Darah normal, bukan keluar karena lahiran, karena kalau keluar dalam proses lahiran namanya nifas. Bukan pula darah yang keluar karena sakit, yaitu karena kondisi tertentu yang dia itu sakit, maka darah tersebut namanya darah istihalah. Jadi darah tersebut namanya darah istihalah. Yang ketiga, keluarnya itu sumbernya itu adalah dari dalam rahim. Sumbernya itu dari dalam rahim. Maksudnya darah yang keluar karena selain nifas, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, keluarnya itu dari dalam rahim menuju keluar menuju ke farji, itu darah haid. Adapun darah istihalah itu darah penyakit, keluarnya bukan dari rahim. Sama-sama keluar dari farji tapi bukan dari rahim. tag yang terakhir keluar apabila wanita itu sudah baligh. Keluar apabila wanita itu sudah baligh. Apabila wanita umur 2 tahun, 3 tahun, kok ada mengeluarkan darah dari virginnya, dipastikan bukan haid. Karena enggak mungkin ada orang haid di umur 2-3 tahun. Gitu ya, 2-3 tahun. Tip. Lah, kalau nifas itu apa? Nifas itu adalah ad-dam al-kharij min farjil mar'ati indal wiladah. Darah yang keluar dari farjinya wanita saat lahiran. Itu dalam madhab mayoritas para ulama. Sebagian ulama mengatakan akibal wiladah, setelah melahirkan. Jadi yang pasti, darah nifas itu darah yang keluar karena proses lahiran. Karena proses lahiran. Apabila keluarnya itu bukan karena proses lahiran, maka tidak dinamakan dengan darah nifas. Ada perselisihan di kalangan para ulama, patokan awal darah itu disebut nifas itu apa. Dalam mazhab mayoritas para ulama, nifas itu adalah darah yang keluar saat proses lahiran. Berarti kapan? Ya, proses lahiran itu kan dimulai dari kontraksi. Proses lahiran itu dimulai dari kontraksi. Jadi terasa ada sakit yang di perut. Sakitnya itu sakit khusus tanda mau lahiran. Jadi sakit mau lahiran sama sakit mau mencret itu kan beda. Aku ya orang tahu ngerasa sih. Tapi jelas beda. Dan semua wanita mengatakan itu, rasanya itu beda. Sakit lahiran itu rasanya beda. Yang dalam dunia ilmu kebidanan namanya kontraksi. Wis buka satu kalau istilahnya itu. Yang wis buka satu kontraksi. Itu lah, kalau ada darah bukan selain darah. Jadi syaratnya nifas itu yang keluar itu darah. Bukan lendir bening, bukan lendir keruh. Karena kalau lendir-lendir itu, maka itu bukan nifas, tapi lendir biasa, air ketuban atau yang lainnya. Harus darah yang keluar. Dan keluarnya itu saat proses lahiran sudah ada kontraksi. Maka itu namanya darah nifas. Baik keluar sebelum lahiran, saat lahiran, maupun setelah lahiran. Dan itu madhab mayoritas para ulama. Sebagian ulama mengatakan darah nifas itu adalah darah yang keluar dari virginnya wanita pasca lahiran. Setelah yang namanya pasca lahiran, setelah bayi itu keluar, kemudian ada darah yang keluar, maka berarti itu darah nifas. Perbedaan antara kedua pendapat ini adalah jika sudah ada darah yang keluar sebelum bayi lahir, itu disebut darah apa? Dalam mazhab yang pertama itu darah nifas. Dalam mazhab yang kedua itu darah istihalah. Itu darah istihalah. Baik. Itu secara global pembahasan dengan masalah jadi nifas. Perinciannya insyaallah kita bahas nanti. Yang ketiga, darah yang keluar dari virginnya wanita itu adalah darah istihalah. Darah istihalah. Darah istihalah itu adalah darah yang keluar dari virgin bukan karena lahiran, juga bukan karena kebiasaannya wanita. Bukan karena darah kebiasaan. Itu adalah darah karena sakit, kondisi enggak normal, karena suatu penyakit. Maka namanya istihalah. Namanya istihalah. Pembahasan para jamaah sekalian tentang haid, nifas, istihalah, itu kaidah-kaidah kajiannya, kaidah-kaidah hukumnya itu gampang. Tapi terasa sangat rumit dalam penerapan hukum. ilmu terapannya itu sangat sulit. Kenapa? Pertama, yani karena itu harus deteksi darah. Yang kedua, yani yang kedua, kondisi darah itu yang sering enggak normal. Yani berubah dari satu kondisi wanita ke kondisi wanita yang lainnya. Kemudian masalah semacam ini nek ditanyakan ke ustaz itu tabu. Ini ustaz, ini itu darah, ini head apa istihadhah ustaz? Lah aku kan bingung. Ini bujuku ngono gampang. Ini. Lah kalau wanita lain, masa aku terus ukhti difoto kirimkan ke ana. Ngono kan lucu. Ini ya gak pantes lah. Jadi masalah. Makanya salah satu di antara masalah rumitnya ini itu berkaitan dengan sak pinter-pinter ustaz kan hanya menggambarkan jika darahnya begini kondisinya begitu maka haid, jika begini dan begitu maka istihalah. Di sini jelasnya durung tentu mudeng. Ini sini jelasnya durung tentu memahami masalah semacam itu. Tep. Kita bahas satu persatu permasalahan yang berkaitan dengan darah haid, nifas dan istihalah. Hadis yang pertama, hukmnya ni an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, inna Fatimata binta Abi Hubaysh, bahwasanya Fatimah binti Abi Hubaysh, kanat tustahadu, beliau itu terkena darah istihalah. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna damal haidhi damun aswadun yu'raf, sesungguhnya darah haid itu darah yang hitam. Maksudnya hitam itu merah kehitaman. Jenenge darah ya merah. Kalau disebut darah hitam ya berarti merah tapi pekat, mirip-mirip hitam, darah merah kehitaman. Yani darah merah kehitaman. Tustahadu itu yani ana terjemahkan dengan istihalah. Kenapa? Karena lafaz tustahad itu asli artinya adalah dan banyak darah yang keluar. Jadi enggak mungkin haid, enggak mungkin haid tok. Yu'raf, yu'raf itu ada dua arti. Bisa jadi yu'raf itu darahnya dikenal, bisa jadi darahnya berbau enggak enak. Yani berbau enggak enak. Jadi darah wanita, darah haid itu cirinya adalah darah kehitaman. Yang itu bukan kayak darah-darah yang lain. Darah-darah yang lain kan rata-rata merah cerah. Atau terjemahannya adalah dari arf. Arf itu bau. Jadi darah hitam yang bau. Bukan bau darah tok, tapi baunya itu bau darah beran, enggak ada enggak enak rasa baunya. Fa idza kana dzalika fa amsiki anis salati. Jika semacam ini yang terjadi, yang terlihat, maka tahanlah salat, jangan salat. Fa idza kana al-akhar, jika yang keluar itu darah warna lain, bentuk lain, fatawaddai, maka berwudulah. Wasalli, dan salatlah. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i, diriwayatkan oleh Abu Dawud Nasa'i, wa sahahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim, dan Hakim mustankarahu Abu Hatim, dan diingkari oleh Abu Hatim Ar-Razi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini membahas tentang bagaimana sih cara membedakan antara haid dan istihalah. Bagaimana cara membedakan antara haid dan istihalah? Wanita itu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan masalah haidnya itu ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, wanita itu punya adah, atau istilahnya para ulama, imro'ah mu'adadah. Wanita itu punya adat, kebiasaan haid yang pasti dan gak pernah berubah. Jadi sejak dia haid itu darah haidnya yang keluar itu pasti. Pasti dalam arti berapa harinya pasti. Mulai tanggal berapa, berakhir tanggal berapa pasti. Jadi jumlah harinya enggak pernah nambah, enggak pernah berkurang. Jadi tanggalnya enggak pernah maju, enggak pernah mundur. Setiap bulan itu mesti ben tanggal 1 pagi head sampai jadi berikutnya. Wanita ini namanya mu'tadah, wanita yang punya adat kebiasaan pasti harinya kok Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertama, Ustaz mau tanya, apa sholat fardu di masjid berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki? Dan jika sholat di rumah, apa sholatnya diterima? Kan ada hadis mengatakan sholat berjamaah di masjid dapat pahala 27 derajat daripada sholat di rumah pahalanya 1 derajat. Pertama, sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu disyariatkan. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi mereka berselisih tentang status disyariatkan itu. Dari yang mengatakan syarat, wajib ain, wajib kifayah, sunnah mu'akkad. Ini empat madhab di kalangan ahli ilmi mengenai masalah ini. Mengenai masalah ini. Hanya pendapat yang paling kuat wallahu alam dalam masalah ini adalah fardhu ain, wajib atas setiap orang laki-laki yang tidak ada uzur syar'i untuk sholat berjamaah itu, sholat wajibnya itu berjamaah di masjid. Masalah yang muncul adalah bagaimana kalau orang itu laki-laki kemudian sholatnya di rumah, kemudian sholatnya di rumah. Orang laki-laki yang sholatnya di rumah ada dua kemungkinan, di rumah dan tidak berjamaah ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia itu ada uzur dan itu tidak ada masalah karena ada uzur. Karena kalau kebiasaan dia sholat di masjid kemudian suatu ketika sakit atau ada uzur, maka Allah tetap menulisnya sebagai orang yang sholat berjamaah, kemurahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemungkinan kedua, orang itu tanpa ada uzur. Bagi mazhab para ulama yang mengatakan sholat berjamaah itu wajib, maka dia berdosa tapi sholatnya tetap sah. Jadi dia berdosa tapi sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena syarat dan rukun sholat terpenuhi, tapi dia berdosa karena meninggalkan kewajiban sholat berjamaah. Adapun hadis yang jadi masalah pahala itu, masalah pahala, fahami hadis itu dengan tepat. Hadis itu tidak pernah mengatakan sholat di rumah 1, sholat di masjid 27. Hadis itu hanya mengatakan perbandingan antara pahala sholat sendirian dengan sholat berjamaah itu adalah 27 kali lipat. Oleh karena itu pemahaman yang paling dekat dalam masalah ini, orang kalau sholat di rumah sah dan tetap dapat pahala, tapi pahala ini dibandingkan dengan dosanya meninggalkan jamaah, maka dia dianggap sebagai pendosa. Maka dia dianggap sebagai pendosa karena besarnya dosa yang dia kerjakan dibandingkan dengan pahala yang dia dapatkan dengan sholat sendirian di rumah tersebut jika tanpa ada uzur syar'i. Wallahu a'lam. Bagaimana memahami hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa tidak ada penyakit yang menular, sedangkan faktanya ada banyak penyakit yang menular, semisal wabah yang saat ini sedang jadi perhatian. Rasulullah SAW bersabda, la adwa wa la tiyarata wa la hammata wa la safar. Tidak ada penyakit menular, tidak ada yani perasaan sial dengan adanya burung, tidak ada burung hantu, dan tidak ada bulan safar. Yang sedang dibahas oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah Rasulullah sedang menghilangkan, mengikis keyakinan-keyakinan zaman jahiliyah. Orang-orang di jahiliyah, zaman jahiliyah itu mempunyai keyakinan ada bulan sial. Apapun kalau dikerjakan di bulan itu enggak boleh. Itu bulan safar. Mereka juga mempunyai keyakinan ada burung-burung tertentu membawa sial. Membawa sial, burung gagak, burung hantu dan yang lainnya itu tiara. Dan mereka juga meyakini penyakit-penyakit tertentu itu mesti menular. Mesti menular dengan sendirinya. keyakinan itu yang dikikis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Safarnya ada. Burung hantunya ada. Penyakit penularnya ada. Tapi keyakinan jahiliyah itu yang dikikis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sendiri menetapkan adanya penyakit menular dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala adalah supaya menghindar dari orang yang punya penyakit menular. Rasulullah SAW bersabda, "Firra minal majdum, firaraka minal asad." Jadi, larilah kamu dari orang yang kena penyakit apa itu? Kusta, lepra, kayak kamu lari dari dari singa. Beliau sendiri dalam Sahih Bukhari itu jadi mengatakan bahwasanya orang itu kalau sudah terkena wabah, jadi kalau berada di sebuah tempat dan di tempat itu ada wabah yang menyebar, maka jangan keluar dari situ. Karena dan orang yang di luar jangan masuk ke dalam. Orang yang di dalam jangan keluar. Jadi misalkan satu kampung ini ada wabah penyakit yang berbahaya. Satu kampung cepat menyebarnya di kampung itu. Yang di dalam jangan keluar. Yang di luar jangan masuk untuk tindakan preventif menyebarnya penyakit tersebut. Dan itu adalah ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti penyakit menular itu ada. Tapi penyakit menular itu hanya sebab. Sebab menularnya penyakit ini karena pernafasan, ini karena ini, itu karena itu sebab. Tapi semuanya adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang tidak ada dalam keyakinan orang-orang jahiliyah. Oleh karena itu, mengambil sebab agar tidak terkena penyakit menular itu disyariatkan. Yang sudah penyakit, dia itu bersabar untuk tidak menularkan kepada orang lain, itu disyariatkan. Itu disyariatkan. Tapi meyakini bahwasanya penyakit itu pasti menular dan tidak dikaitkan dengan kehendak Allah, itu yang ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Apakah boleh, Ustaz, apakah boleh menggabungkan doa setelah i'tidal? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi dan seterusnya. Boleh, enggak ada masalah. Kenapa? Karena doa itu memang nyambung. Jadi doa apa tadi? I'tidal itu ada 3 derajat. Derajat yang pertama, Rabbana lakal hamd. Jadi derajat yang kedua, Rabbana lakal hamdu, yani hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ini yang ketiga, ketambahan mil as-samawati wa mil al-ardi dan sampai akhir dari hal tersebut. Sampai akhir dari hal itu. Karena itu doa yang berbeda dan bisa digabung. Beda dengan kasus kalau doa itu sama. Jadi doa yang tadi itu kan rangkaian sebenarnya itu. Jadi rangkaian itu kan itu kalau diperhatikan para ulama, tatkala mereka melihat ada beberapa hadis yang berbeda lafadznya dalam doa, tapi kemudian kita dilihat itu adalah satu rangkaian, mesti digabung. Jadi mesti digabung. Tapi kalau kemudian hadis itu jelas-jelas itu dua zikir, dua doa yang berbeda, dua doa, dua zikir yang berbeda, baru kemudian itu dikatakan ini yang terbaik adalah dibaca semuanya tapi gantian. Dibaca semuanya tapi gantian. Wallahu a'lam. Kita perhatikan untuk selalu bersikap, kita diperintahkan untuk selalu bersikap tawadhu. Lantas bagaimana cara hati ini agar tetap tawadhu di saat kita berada pada ketaatan, sedangkan melihat orang lain masih berbuat yakni fasik? Pertama, lihatlah kepada orang yang lebih tinggi derajat syar'inya daripada antum. Ini sadari bahwasanya kita sudah taat, di atas kita jauh lebih banyak orang-orang yang taat. Kita enggak menemukan orang di sekeliling kita, lihatlah salafun saleh. Kita akan merasa kita itu belum ada apa-apanya. Itu yang pertama. Yang kedua, sadari bahwasanya ujub itu penyakit besar, penyakit dosa besar yang dengannya dulu iblis dikeluarkan dari surga. Dan itu adalah salah satu di antara jeratan setan. Mungkin setan tidak mampu menjerumuskan Anda dalam penyakit, dalam jadi maksiat yang lain, tapi setan pada waktu itu telah berhasil menjerumuskan Anda dalam dosa yang sangat besar namanya ujub. Jadi namanya ujub. Yang ketiga, sadari semua orang itu mempunyai titik lemah, titik kuat. Yang Anda lihat dari orang lain itu adalah titik lemah. Mungkin dia memiliki titik kuat dalam ibadah yang tidak pernah Anda miliki. Mungkin dia memiliki titik kuat dalam ibadah yang tidak pernah Anda miliki. Bisa jadi dia sedekahnya banyak, yang antum tidak pernah sedekah. Lihat-lihat, misalkan ada orang yang kelihatannya fasik, tapi sedekahnya banyak, amalnya yang lain itu banyak. Kita diperintahkan untuk memperbanyak amal, tapi dilarang untuk takabur dengan amal perbuatan kita. Wallahu a'lam. Apakah tiap salat berjamaah pribadi harus diawali dengan iqamah? Kalau harus, tidak. Kalau disunahkan, iya. Jadi azan itu syariat wajib, syariat kifayah. Qomat itu syariat per sholat. Jadi azan itu syariatnya itu kifayah. Jadi kalau saat kampung itu sudah ada yang azan, maka yang lain sudah tidak wajib azan. Tapi kalau ada yang azan juga di masjid yang lain juga tidak mengapa. Adapun qomat itu syariat per sholat. Oleh karena itu hukum asalnya qomat itu tidak diperdengarkan terbuka. Qomat itu hanya khusus untuk yang sholat di tempat itu. Di zaman Rasulullah SAW azan itu di atas lantai dua, teriak-teriak keras. Kalau qomat turun, kemudian dekat dengan posisi orang yang sedang sholat berjamaah itu yang kemudian dikomati. Qomat itu per sholat, per jamaah, per orang. Jadi adapun azan itu yang satu wajibnya itu wajibnya kifayah. Syaratnya itu yang syariatnya adalah syariat sunnah. Yang syariatnya adalah syariat sunnah. Kalau tidak dilakukan maka juga tidak mengapa. Wallahu a'lam. Mendaftar haji reguler dengan membuka rekening tabungan haji di bank dan data dengan setoran awal 25 juta. Kita sudah bisa dapat porsi haji dari Kemenang. Sedangkan sisa pelunasannya dibayar di kemudian hari. Apakah ada unsur riba di dalamnya? Ini kalau porsi haji yang kita bayarkan ke Kemenang 25 juta itu, kemudian kita dapat porsi, maka enggak ada riba untuk kita. Ini kenapa? Ini karena kan enggak dapat apa-apa juga. Ya 25 juta yang dibayarkan ya sudah. Kita enggak dapat bunga, enggak dapat apa. Adapun urusan uang itu digunakan pemerintah untuk apa? Khusnudzon kepada pemerintah kita dan tidak ada kaitannya dengan diri kita. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, kalau kita melunasi, kan wajibnya melunasi itu nanti pada waktu keberangkatan. Mau dicicil dari sekarang monggo, mau enggak dibayar-bayar sampai nanti jadi mau berangkat baru dilunasi juga enggak ada masalah. Dan tabungan haji itu kan berbeda dengan semua tabungan yang lain. Tabungan haji itu kan enggak ada bunganya, ya. Setahunan enggak ada bunganya. Tabungan haji itu jadi enggak ada bunganya. Saya tidak melihat ada unsur apa? Saya tidak melihat ada unsur riba yang terdapat dalam sistem tabungan haji yang berlaku. Yang ada itu adalah talangan haji. Yang ada itu adalah talangan haji. Jadi karena setelah dana talangan haji itu dikucurkan, maka masih berapa puluh tahun lagi. Kemarin saya barusan dari Kemenak ada urusan ke kantor kementerian, ke kantor biro haji, itu tertulis di tiangnya itu yakni estimasi keberangkatan sekarang 28 tahun. 28 tahun yakni 28 tahun daftar 40 ya berangkat umur sudah 8 yakni 28 tahun. Nah, dalam kondisi semacam itu kemudian ada banyak orang itu yang kepengen langsung bisa daftar toh nanti bisa dicicil sampai 28 tahun kemudian dia ditalangi 25 juta kemudian bayarnya nyicilnya itu ke bank adalah lebih daripada itu. Lah itu titik ribanya. Adapun kalau dia nabung atau dia punya uang kemudian dibayarkan, maka setawana yakni dalam gambaran tadi tidak ada yakni gambaran riba yang terdapat padanya. Wallahu alam, insyaallah subhanahu wa taala nih yang kita pelajari yakni insyaallah subhanahu wa taala yakni kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa taala dan diberi manfaat oleh Allah subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis, kalau memang mentok, kalau memang sudah mentok dalam arti kebiasaan enggak punya. Disuruh bedakan warna darah enggak bisa, maka yang terakhir. Dan memang kadang-kadang terjadi itu. Jadi kadang-kadang memang terjadi itu. Mu'tadah bukan, mumayyizah itu yang mampu membedakan warna darah juga bukan. Maka yang terakhir adalah dia menjalani haid normalnya wanita. Berapa hari rata-rata? 6-7. Lah, 6-7 hari itu enggak usah ngawur nek pas sregep ya 6 dino wae. Nek pas males ya 7 dino. Ulah karepe dhewe. lihat wanita yang di sekitarnya, rata-rata 6 hari atau rata-rata 7 hari. Wanita di sekitarnya itu siapa? Ibu E, Adi E, Mbak E, Bibi E. Ini orang tonggoy ya, ini Ibu E, Mbak E, Bibi E, Adi E gitu. Rata-rata mereka itu headnya berapa hari? Karena rata-rata 6, berarti dia mengambil 6. Karena wanita itu gak akan keluar jauh dari rumpun keluarganya. Jadi gak akan keluar dari rumpun keluarganya. Kalau mereka rata-rata 7, berarti 7. Mulainya dari kapan? Dari kebiasaan dia, dikiro-kiro. Jadi sudah gak ada cara lain kecuali itu biasanya antara tanggal 1 atau tanggal 3 atau tanggal 2, kira-kira tanggal 1 lah, kira-kira sekitar itu, sampai 7 hari atau sampai 6 hari. Setelah itu terus mandi, terus sholat, meskipun darah masih mengucur. Jadi meskipun darah masih mengucur. Jadi hadis ini yang dibahas adalah masalah awal hukum haid dan nifas. Bagaimana haid dan istihadhah? Karena haid dan nifas itu membedakannya gampang. Tapi yang rumit itu adalah bedakan mana haid, mana istihadhah. Padahal kalau haid haram sholat, haram poso. Ini istihadhah wajib sholat, wajib poso. Jadi ini dihukumi haid haram sholat, dihukumi istihadhah wajib sholat. Iki piye? Bagaimana untuk membedakannya? Maka kajian pertama dalam fikih istihadhah dan haid itu adalah itu, yaitu cara membedakan darah haid dan darah istihadhah. Kesimpulannya gimana tadi? Wanita itu ada 3. Satu mu'tadah. Mu'tadah itu yang punya kebiasaan. Kebiasaan itu patokannya 2, jumlah dan awal akhir. Jadi jumlah dan waktu. Jumlahnya pasti 6 hari, 7 hari pasti, enggak pernah bergeser dari itu. Yang kedua, waktu. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jika terpenuhi 2 syarat ini, maka wanita itu mu'tadah. Apabila suatu ketika kok di luar batas dari kebiasaannya itu kok keluar darah dan isak terus, berarti di luarnya itu istihadhah pasti. Enggak usah bedakan darah, langsung dianggap istihadhah. Tapi kalau yakni apa itu mundurnya itu, perubahannya itu adalah apa? Jadi akhir dari headnya, maka tunggu aja sampai selesai. Biasanya itu enggak akan lama. Tapi yang kedua, kalau yang pertama enggak mampu dilakukan, lakukan cara yang kedua, yaitu apa tadi? Bedakan warna darah. Warna darah haid itu aswad yu'raf. Yani warnanya merah kehitaman jelas, baunya enggak enak. Jadi baunya enggak enak. Yang semacam itu yani berarti haid. Di luar itu dalam arti kalau warna darahnya berubah menjadi warna cerah, maka berarti apa? Istihadhah. Ini enggak bisa juga, maka pakai prediksi. Wis kira-kira. Yani dikira-kira. Haid kabeh enggak mungkin. Istihadhah kabeh enggak mungkin. Bedakan enggak iso. Lebih gimana? Prediksikan. Kata Rasulullah SAW, 6 sampai 7 hari mengikuti adat kebiasaan wanita yang di sekitarnya, sekelilingnya. Dan maksud saya dengan sekitarnya itu ya keluar ke dekatnya, ibu, adik, kakak, anak, bibi, yakni paman, oh paman. Yakni bibi maupun yang lainnya. Nah, itu. Jadi biasanya mereka 6 hari ya, 6 hari, biasanya 7 hari ya. Ya 7 hari. Wallahu a'lam. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada beberapa masalah yang lain yang berkaitan dengan darah ini. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.